Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين كمسلمين para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Telah diterangkan dalam agama ini semua yang dibutuhkan oleh manusia. Baik tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hukum-hukum muamalah antara manusia dengan yang lainnya sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah diterangkan dalam agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan aku ridai bagi kalian Islam sebagai agama. Sehingga semua yang dibutuhkan oleh umat, oleh manusia, telah Allah jelaskan dalam agama ini. Dan pada kesempatan khutbah kali ini, kita akan sebutkan terkait hukum muamalat. Muamalah antara manusia dengan yang lainnya sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semuanya pernah melakukan muamalah tersebut, yaitu hukum muamalah al-mudayanah, hutang piutang. Apakah meminjam ataukah memberikan pinjaman? Pada kesempatan kali ini, kita akan sebutkan beberapa hukum terkait pembahasan ini. Hukmul mudayanah. Hukum asal berhutang dalam perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan untuk kebutuhan yang diperbolehkan dalam syariat. Ketika seorang membutuhkan harta dalam keadaan dia tidak memiliki uang, dia boleh berhutang kepada yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau pernah berhutang kepada orang Yahudi membeli makanan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi 30 sha'an min sya'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan pakaian besi beliau, pakaian baju perang besi, digadaikan pada orang Yahudi karena beliau membeli gandum 30 sha'. Hadits ini menunjukkan Rasulullah juga pernah berhutang, menunjukkan boleh hukum asalnya berhutang untuk kebutuhan yang diperbolehkan dalam agama. Kemudian seandainya kita mampu untuk tidak berhutang, kita masih punya kecukupan dari harta yang kita miliki, maka hendaknya kita jangan bergampang-gampang untuk berhutang. Barang siapa meninggal dalam keadaan tidak memiliki hutang, terbebas dari hutang, di antara keutamaannya diterangkan oleh Rasulullah, ia akan masuk ke dalam surga jika ia meninggal dalam keadaan bebas dari hutang. Sebagaimana dari sahabat Tsauban radhiyallahu an, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqa ar-ruhul jasad wa huwa bari'un min thalas, dakhala al-jannah, al-ghulul wad-dain wal-kibr." Barang siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya, meninggal dalam keadaan ia terbebas dari tiga perkara, maka ia akan masuk ke dalam surga, yaitu terbebas dari ghulul, sifat khianat, mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang sebelum dibagi. Dain, selamat dari hutang. Al-kibr, selamat dari sifat sombong, sifat angkuh. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, sebelum banyak harta kaum muslimin, Rasulullah peringatkan sahabatnya agar jangan berkambang-ambang berhutang. Oleh karena itu, jika ada sahabat yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, Rasulullah tidak mau menyolatinya. Rasulullah perintahkan kepada sahabat, kalian yang menyolati sahabat kalian. Rasulullah tidak mau menyolatinya. Untuk memberikan peringatan kepada para sahabatnya agar jangan bermudah-mudahan berhutang. Jika tidak butuh, jika masih mampu, jangan bermudah-mudahan berhutang. Bahkan seseorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang sangat mulia, berjihad dan meninggal fi sabilillah, ini dosanya semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali hutang. Hutang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Qatadah, ketika Rasulullah merangkan kepada para sahabatnya keutamaan jihad wal iman billah, berjihad fi sabilillah dan keimanan kepada Allah merupakan amalan yang paling afdal, maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jika aku terbunuh di jalan Allah akan diampuni semua dosa-dosaku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin." Iya, jika kamu meninggal jalan Allah dalam keadaan kamu bersabar mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tetap dalam pertempuran, tidak lari, maka akan diampuni dosa-dosamu semuanya. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Apa tadi yang kamu tanyakan?" Sahabat tersebut mengulangi pertanyaannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghair mudbirin illa ad-dain fa inna jibril akhbarani bidzalik. Iya, dosamu akan diampuni jika kamu meninggal dalam peperangan fi sabilillah. Kamu bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu maju tetap dalam pertempuran, tidak mundur, tidak lari kecuali hutang. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril mengkhabarkan kepadaku tentang hal itu. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Dalam riwayat An-Nasa'i dikutip oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Walladhi nafsi biyadihi law qutila rajulun fi sabilillah thumma 'asha thumma qutila thumma 'asha thumma qutila wa 'alayhi dayn falam yadkhil jannah hatta yughda'an aw nahwa. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seseorang terbunuh dalam peperangan fi sabilillah kemudian dia hidup kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidup kembali, dan kemudian terbunuh lagi, sampai 3 kali. Seandainya 3 kali mati syahid fisabilillah, kata Rasulullah SAW, dan dalam keadaan dia punya hutang, dia tidak akan masuk ke dalam surga sampai hutangnya dilunasi. Demikian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Samurah bin Junduk. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, hal fikum ahad min bani fulan, apakah ada di antara kalian seseorang dari kabilah fulan, bani fulan? Rasulullah mengulangi pertanyaannya kedua kalinya, tidak ada yang menjawab. Rasulullah mengulangi pertanyaannya ketiga kalinya, barulah seorang dari kabilah tersebut berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya termasuk dari kabilah tersebut. Rasulullah menyatakan, kenapa dari tadi saya bertanya 2 kali, kamu tidak menjawabnya? Aku tidaklah menghendaki kepada kalian kecuali kebaikan. Sahabat kalian yang meninggal dalam peperangan, dia tertahan di pintu surga karena hutangnya. Jika kalian mau, kalian menebusnya, melunasi hutangnya. Kalau kalian tidak mau, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dari mereka menyatakan, saya Rasulullah yang menanggung hutangnya. Maka semua hutang sahabat tersebut yang meninggal dilunasi semuanya. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya, barang siapa meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang belum dilunasi dan tidak meninggalkan harta untuk lunasi hutangnya, dan tidak ada seorang pun yang menanggung hutangnya, maka di hari kiamat kelak akan diambil pahalanya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan kadar hutangnya. Dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi dain wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatih laisa thamma dinarun wala dirham au kama qala. Barang siapa meninggal dalam keadaan memiliki hutang dinar ataupun dirham, maka di hari kiamat kelak akan dilunasi dari pahalanya, kebaikannya. Karena di hari kiamat kelak tidak ada lagi harta benda, dinar ataupun dirham. Sehingga untuk melunasi hutangnya akan diambil dari pahalanya, diberikan kepada mereka yang memiliki piutang sesuai dengan kadar hutangnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita dalam keadaan butuh untuk berhutang, kita punya kebutuhan yang mendesak, tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita harus berhutang. Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika berhutang. Di antaranya, hendaknya dengan niat yang baik kita berhutang dengan niat akan melunasinya. Dengan niat yang kuat dalam hati kita, kita mengambil hutang ini, meminjam ini, kita bertekad untuk melunasinya. Jika demikian, kita berhutang dengan niat yang baik, berusaha untuk melunasinya, bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan membantu kita untuk melunasi hutang tersebut. Jika tidak di dunia ini, maka di akhirat kelak Allah akan melunasinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa mengambil harta orang lain, meminjam, dan niat dia ingin mengembalikannya, melunasinya, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutang tersebut. Dan barang siapa mengambil harta orang lain, meminjam harta orang lain dengan niat ingin menghilangkan harta tersebut, tidak mau melunasinya, maka Allah akan hilangkan harta tersebut. Allah tidak akan bantu dia untuk melunasi harta tersebut, hutang tersebut. Maka ini diantara adab, ketika kita butuh untuk berhutang, hendak niat kita bertekad untuk melunasinya, segera melunasinya. Demikian juga diantara adab dalam berhutang, disyariatkan untuk dicatat, ditulis. Kapan kira-kira waktu pembayarannya, jumlah hutangnya berapa? Untuk menghindari kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di kemudian hari, pertikaian perselisihan antara yang berhutang maupun yang beri piutang, Allah syariatkan untuk dicatat, ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaydin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang sampai waktu yang telah ditentukan, hendaknya ditulis hutang tersebut. Ditulis kapan tempo pembayarannya, jumlah hutangnya berapa, ditulis dengan jelas agar tidak ada yang dirugikan di kemudian hari. Demikian pula di antara adab dalam mudayan hutang piutang, apabila sudah jatuh tempo, tiba tempo pembayaran dan dia mampu melunasinya, harus segera dilunasi. Tidak boleh lagi ditunda-tunda. Jika sudah tiba tempo pembayaran dan dia mampu untuk melunasinya, maka harus segera dilunasi. Tidak boleh lagi ditunda-tunda. Kapan ia menunda-nunda dalam keadaan ia mampu melunasinya, maka ia berdosa, zalim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, matlul ghaniyyi dhulmun wa idza atbi'ahdukum ala mali'in falyatba'. Orang yang kaya, yang mampu melunasi hutang, sudah tiba tempo pembayaran, kemudian dia menunda-nundanya, mengulur-ulur waktunya, maka dia zalim, terjatuh dalam kezaliman. Dan apabila kalian dialihkan kepada yang lainnya, orang yang kaya, yang mampu melunasi hutang, dialihkan. Saat ditagih dia mengatakan, oh saya punya piutang pada fulan, orang yang kaya, yang mampu membayar kapan diminta. Kata Rasulullah, silahkan beralih jika diperintahkan untuk beralih, jika dia mampu, jika dia mau untuk beralih. Namun jika dia tidak mau, mengambil tetap dari, menuntut dari yang berhutang, tidak mengapa, terserah hak dia. Demikian juga di antara adab dalam mudayana, jika ternyata ketika jatuh tempo yang berhutang tidak mampu melunasi, belum punya kemampuan, maka hendaknya bagi yang memberi hutang, yang punya piutang, hendaknya bersabar. Jika jatuh tempo dan yang berhutang ternyata dia belum punya uang, orang yang miskin, yang fakir, belum mampu melunasi, maka bagi yang memberi hutang hendaknya bersabar. Jangan memaksa atau bahkan menaikkan, menambah hutangnya. Ini adalah kezaliman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika yang berhutang ternyata orang yang tidak mampu melunasi, nah di saat jatuh tempo yang berhutang belum mampu melunasi, maka ini ditangguhkan sampai dia mampu, sampai ada kemudahan untuk melunasi hutangnya. Dan jika kalian mensedekahkan hutang kalian, apakah disedekahkan seluruhnya atau sebagiannya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Adapun di saat jatuh tempo pembayaran, kemudian yang berhutang tidak mampu membayarnya, malah dinaikkan hutangnya, ditambah hutangnya, bunganya ditambah, ini adalah kezaliman qalbuddain yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah, dan Allah melarang kita dari hal ini. Misalnya hutangnya 1 juta, jatuh tempo, nah, belum mampu membayari, maka hutangmu bertambah jadi 1 juta setengah, 1.500.000. Bulan berikutnya jatuh tempo, tidak mampu lagi membayar, ditambah lagi, naik 2 juta hutangnya. Ini haram, kezaliman. Ini termasuk riba. Riba al-qard. Riba dalam pinjaman. Segala keuntungan yang didapatkan, diperoleh dari pinjaman, maka itu adalah riba. Haram. Sebagaimana riwayat yang sahih dari beberapa sahabat, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lainnya, mereka melarang an kulli qardin jarra manfa'ah. Mereka melarang, mengharamkan semua pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Apakah dengan menambah jumlah hutangnya, 1 juta menjadi 1.200.000, atau keuntungan-keuntungan yang lainnya, misalnya yang berhutang sebelumnya tidak pernah memberikan hadiah, setelah diberi hutang dia lancar sering memberikan hadiah karena diberikan pinjaman. Hadiah seperti ini tidak boleh diambil, karena hadiah dia berikan karena diberikan pinjaman, termasuk riba. Kecuali jika sebelumnya, sebelum diberikan pinjaman, sudah terbiasa memberikan hadiah, maka tidak mengapa diambil hadiahnya. Adapun jika sebelumnya tidak pernah memberikan hadiah, setelah diberikan pinjaman baru sering-sering berikan hadiah, ini tidak boleh diambil, termasuk riba, keuntungan dari memberikan pinjaman. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bimbingan Rasulullah SAW bagi kita jika terlilit hutang, susah, sulit untuk melunasinya, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita membaca doa tersebut dan dengan tekad yang baik kita berusaha untuk melunasi hutang kita, maka insyaallah Allah akan membantu, Allah akan berikan kemudahan untuk melunasi hutang tersebut. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam riwayat Tirmidzi, ada seorang budak mukatib yang ingin memerdekakan dirinya, membeli dirinya dari tuannya. Dia datang kepada Ali mengadukan, saya sudah tidak mampu lagi meneruskan bayaranku agar aku bisa merdeka, tolong bantu aku. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, maukah kamu aku ajarkan doa yang diajari oleh Rasulullah SAW bagi yang terlilit hutang, walaupun hutangnya sebesar gunung Sabir, gunung ada di Yaman. Jika engkau membaca doa ini, insyaallah Allah akan membantu melunasi hutangmu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal darimu, dari perkara yang haram. Dan berikanlah aku kecukupan dengan karuniamu dari selainmu. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang pendek, nah yang mudah kita baca agar Allah memberikan kemudahan bagi kita jika kita terjatuh dalam permasalahan ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni doa kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.